Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Ayuhal musyahidun kiram wal mustami'un al-ahibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang saya cintai, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab, ta'lim al-lughah al-arabiyah yang kita cintai. Mudah-mudahan ta'lim ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ta'lim ini menambah wawasan keilmuan kita tentang satu di antara sekian banyak cabang ilmu dalam Islam, yang mana ilmu ini termasuk ilmu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan setiap, terutama setiap bagi pelajar atau mahasiswa yang sedang maupun akan mendalami ilmu agama. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kajian kita sudah sampai kepada halaman Safha As-Sabi'ah wal Arba'un, halaman yang ke-47. At-Tadribut Tasi', latihan yang ke-9. Sebelum kita masuk kepada latihan yang ke-10, sebagaimana yang telah saya sampaikan fil usbu'il madhi, pada pekan yang lalu, bahwa kita akan mengulangi kembali satu kaedah di antara sekian banyak kaedah qawa'id nahwiyah, itu grammar nahu, grammar dalam bahasa Arab, yaitu di sini adalah bahasannya adalah ma allati ta'amal amal laisa, yaitu ma yang beramal seperti amal laisa, yaitu ma maknanya makna laisa, maknanya makna laisa, yaitu tidak atau bukan. Kemudian amalnya adalah amal seperti amal laisa atau amal kana, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, atau terfa'ul mubtada sara ismaha, dia merafakkan mubtada maka menjadi isimnya, wa tansibu khabar mubtada, menasabkan khabar mubtada sara khabaraha, menjadi khabarnya. Contoh yang kita ungkapkan pada minggu yang lalu, yaitu yang terdapat di dalam nashiwar adalah ma ana bighafilin, ma ana bighafilin, yaitu saya tidak lengah atau saya tidak lalai, saya tidak lengah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 74, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lalai dari apa yang kamu atau kalian kerjakan. Dalam surah Yusuf lebih jelas lagi ayat 31, ma hadza basharan, ma hadza basharan, ini bukanlah manusia. Jadi ma di sini sama seperti laisa. Jadi beramal amal laisa, hadanya adalah isim ma, sedangkan basharannya adalah khabar, khabar ma, yaitu mansub. Jadi basharan mansub. Adapun contoh yang, dua contoh yang lalu, ma ana bighafilin, atau dalam ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ini dijelaskan bahwa terkadang khabarnya dimasuki oleh ba az-zaidah, dimasuki oleh ba az-zaidah, fa hadza jaiz, dan itu boleh untuk menguatkan makna. Tentu tidak lagi mansub, akan tapi dia majrur, disebabkan oleh ba'a zaidah. Dan juga sudah disampaikan tentang syarat ini. Perlu kita ulang kembali syarat ma allati ta'mal amal laisa. Apa syaratnya? Fadli akh, hal tadhakkarta? Insyaallah. Naam. Khabarnya tidak mendahului isim. Naam, idzan syurutu ma, syarat ma. Bismillah. Ma allati ta'mal laisa. Amala laisa. Syarat ma allati ta'mal amal laisa. Yang pertama madza? Al khabaru la yasbiqu. Naam. Alla yataqaddam au yasbiq. Alla yataq, afwan, kurang lamnya. Naam. Alla yataqaddam khabar khabar eh khabar ma, khabar ma ana ala ala ism, ala ismiha. Nah, jadi khabar, khabar ma tidak boleh mendahului isimnya. Berarti urutannya adalah harus isim dulu baru khabar. Nah, tidak boleh mendului khabarnya, tidak boleh mendului isimnya. Apa contoh di situ? Al-Quran, ma hadha basharan. Ma hadha basharan. Nah, kita perhatikan di sini. Ini isim ma. Ismu ma. Hadha basharan khabar. Khabaruha, khabar ma. Naam, urutannya. Dan tidak boleh didulukan. Tentu ini ayat Quran, tidak boleh kita ubah. Nah, kalau kita kasih contoh dalam bahasa Arab, bahasa Arab, ya, apa contohnya? Masalan, ma anta nasyiton. Ma mana hadha ya akh? Engkau bukanlah seorang yang sungguh-sungguh. Nah, ma anta nasyiton. Engkau bukan orang yang rajin. Rajin. Giat. Nah. Ma anta nasyiton. Nah, kalau didahulukan, nasyidnya dulukan, naqul ma nasyiton. Nasyiton anta. Anta. Hada layus. Ini tidak boleh. Tidak. Layaseh. Tidak benar. Tidak benar. Nah. Kalau dulu kan, ia betul amaluh. Batal amalnya. Dia tidak beramal. Idan mada mada yaku, mada yasiru? Ha? Yasiru ma nasyitun anta. Hakala. Ma nasyitun anta. Para nasyitun, la ya'mal. Oleh karena itu, dia tidak mansub, tidak beramal. Ma, hanya sekedar ma nafiyah. Ma, nafiyah. Lakin tidak beramal. Baik, nasyitun, mubtada. Mubtada. Nasyitun, mubtada. Anta, jadi apa? Khabar. Fa'il. Fa'il, nah. Li nasyit. Sadda ma saddal khabar. Ini dia sebagai fa'il nasyid, dia menempati tempat khabar. Nanti ada bab tentang apa? Bab fa'il sadda ma saddal khabar. Nah. Boleh juga, ini ada dua i'rab. Dua i'rab. Bisa ini mubtada dan ini fa'il sadda ma saddal khabar. Ini bisa jadi khabar muqaddam, anta mubtada mu'akhar. Jadi ada dua i'rab. Contoh lagi, ma ma akhuka نائم. ما أخوك نائم؟ Nah, ini khabarnya di mana? Diakhirkan. Sah? Berarti mainnya apa? Beramal. Naqul ma akhuka naiman. Naiman. Hadza ya'mal. Kenapa beramal? Ya, karena khabarnya diakhirkan. Karena diakhirkan. Tapi kalau didulukan khabarnya ma na jadi naimun. Tidak boleh naiman. Ma naimun akhuka. Ini tidak beramal ma-nya. La ta'mal. La ta'mal. Tidak beramal. Kalau beramal dia harus mansub khabarnya. Nah, kalau enggak beramal, apakah kalimat ini sahih? Hadhi jumlah sahih? Naam, sahih. Hadhi sahih. Kullu hadhi kullu hadhi jumal sahih. Semua kali jumlah ini apa? Benar. Cuma i'rabnya beda. Kalau ini i'rabnya khabar ma, dia beramal seperti amal laisa, sedangkan ini ma-nya tidak beramal. La ta'mal, makanya dia tidak bisa apa merubah kalimat ini. Jadi nasyitun anta, ma na'imun akhuka, hadza la ya'mal, enggak beramal. Idzan na'imun madza qulna i'rabuhu? Khabar muqaddam. Hadza mubtada, mubtada wa akhuk sebagai apa? Fa'il. Sadda ma sadda al-khabar. Dia menempati tempat khabar. Sadda ma sadda al-khabar. Berarti berarti ini sebagai apa? Mubtada. Ini i'rab pertama. I'rab pertama. I'rab yang kedua. Ini apa? Khabar muqaddam. Sedangkan ini i'rab kedua mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Nah, ini dia. Lagi-lagi saya katakan bahasan sadda mafa'il, sadda sadda khabar itu ada bab khusus. Nah, salah satu cirinya adalah dia itu apa? Mubtada'nya sebagai bentuk wasaf, mana wasaf isim fa'il, ya, kata sifat, wasfun, atau dia sifatu musyabbaha, ya. Dan dia dulu oleh apa? Nafiyah, harfun nafi, atau dulu oleh istifham. Atau dulu oleh istifham. Masalan, a. Aqa'imun zaidun. Ahadirun ustadzuka. Ahadirun ustadzuka. Apakah ustadzmu hadir? A itu hamzah istifham. Hadirnya sebagai mubtada, ustadzu sebagai fa'il, sadda ma sadda al-khabar. Atau hadirnya khabar muqaddam, ustadzuka mubtada muakhar. Ahadirun. Saya katakan ini bentuk isim wasaf. Ahadirun, ahadirun al-mudarris. Apa guru hadir? Hada istifham. Nah, hadi jumlah sahihah. Cuma i'rabnya di sini apa? Ada dua. Sebagaimana tadi, i'rab pertama ini mubtada, kemudian mudarris, fa'il, fa'il pada hadir. Nah, hadir kena isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya. Jadi ahadirun al-mudarris, mudarris sebagai apa? Fa'il sadda ma sadda khabar, dia menempati tempat khabar. Kalimatnya sempurna. Atau hadirnya khabar muqaddam, al-mudarrisnya mubtada muakhir. Tapi tentu ini istifham. Kita di sini membahas tentang ma allati ta'mal amal laisa. Dia beramal dengan syarat alla yataqaddama khabaruha, khabarnya tidak mendului isimnya. Nah, tidak mendului isimnya. Ya, hadza huwa ma hadza basharan ma anta nasyitan. Kalau isimnya dulu kan, maka dia tidak beramal illa, kecuali ayakuna khabaruhu simul jumlah. Hadza istitsna, kecuali kalau khabarnya dalam bentuk syibhal jumlah. Kalau khabarnya dalam bentuk syibhal jumlah, maka manya beramal. Illa kecuali an yakuna khabaruhu, illa an yakuna khabaruhu, naam ahsan, sibhal jumlah, an yakuna khabaruha sibhal jumlah jumlatin sibhal jumlah. Kalau sebuah jumlah itu boleh. Mal misal, apa contohnya? Ma fil baiti Muhammadun. Naam. Misal, ma fil bait Muhammadun. Madun. Ma fil baiti Muhammad. Tidaklah dalam rumah itu si Muhammad. Nah, ma fil baiti Muhammad, ay laisa fil baiti Muhammadun. Ma fil baiti Muhammad. Hadza ma ini beramal. Ma ini beramal. Aina khabar fil bait. Sibul jumlah jar majrur khabar muqaddam. Khabar dulu kan Muhammad, isim ma. Isim ma marfu' wa ala tarfi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sibul jumlah jar majrur atau misal akhar, contoh lain apa? Zaraf misalan, ma fauqa, ma fauqa syajarati ta'irun. Tidak ada di atas pohon itu apa? Seekor burung. Ma fauqa syajarati ta'irun. Ta'ir atau ta'ir, naam. Anzur. Huna, aina khabar? Fauqa syajara. Sibul jumlah, dharaf. Aina isim ma? Ta'ir. Hada isim mu'akhar. Hada ya'mal. Itulah syarat yang pertama. Syaratu thani, mahu adalah ya akh? Lati dhakarna? Syaratu thani, mahu? Dzakarta la yaqaddum bi illa alla yataqaddam aw alla yaqtarin bi illa aw alla yaqtarin khabaruha bi illa alla yaqtarin khabaruha bi khabar bi illa bi illa na'am alla yaqtarin ma makna ma mana hadha. Khabarnya tidak diiringi dengan diiringi oleh illa. Kalau diiringi oleh illa, batal. Hada. Yujad illa, layujad. Layujad. Kalau diiringi oleh illa, batal amaluh. Enggak beramal. Apa contoh kemarin? Wa ma Muhammadun illa rasulun. Seharusnya apa rasulan, sah? Sah. Rasulan, masuk khabar ma akan tapi ini enggak boleh. Rasulun. Maka Al-Quran, wa ma Muhammad illa rasulun dalam Al-Quran. Kenapa enggak rasulan? Karena ada illa sudah. Yujar illa. Makanya ma-nya tidak beramal. Wa ma Muhammad illa rasulun. Hada syarat tsani wa syarat tsalis, tidak boleh dimasuki dengan an. Tidak boleh apa? Dimasuki oleh in. In zaidah. Ma in Misal, ma in anta nashitan, hadza la yajuz. Ma in anta nashitan, hadza la yajuz. Jika ada in, la ta'mal. Ma in anta nashitun. In hadza bukan in syartiyah, tapi in zaidah. Nah, yaitu apa? In tambahan, yaitu nafiah. Baik, ma in anta nashitun, bukan nashitun. Nashitun, bukan nashitun. Kenapa? Kena ada in. Naqul asyartu salis, syarat yang ketiga, alla yadkhul, alla tadkhul, ala al-ism, alla tadkhul alaiha ala ma, ala al-ism, na'am, aw ala al-ism, na'am. Kalau masuk, tak betul. Alla tadkhul ala ismi in, bahwa in tidak boleh masuk kepada isimnya. Ya. Kalau masuk, la ta'mal. Apa contohnya? Ma in ma in antum, masalan ma in antum, tidaklah kalian apa? Nasyitun. Ma in antum nasyitun, hadha yusama in za'idah, hadha la ta'mal. Lidhalika antum huna mubtada', nasyitun khabar mubtada, khabar mubtada. Jadi bukan isim ma dan bukan khabar ma. Hadza ma nafiah, la ta'mal. In zaidah, antum mubtada, nasyitun khabar mubtada, hadza la ta'mal. Kenapa? Karena dimasuk oleh in. Thumma ar-rabi, syaratul rabi, syarat yang keempat, ذكرت بالامس اتذكر ذكرته هذا ابا الشرط yang keempat الرابع كذلك الا boleh terus الا begini boleh الا atau diidghamkan الا يتقدم كذلك ma'mul, ma'mul khabariha ala ismiha, illa illa idha kan illa an yakuna illa an yakuna syibha jumlah, syibha jumlatin. Nah, ma'mul khabar, terkadang khabar memiliki ma'mul. Ma'mul itu yang terkait dengan khabar, terkadang dalam bentuk maf'ul bih, terkadang dalam bentuk dharaf. Nah, kita lihat kita lihat, kalau salah saya kasih contoh kemarin. Ma Muhammadun dhariban al-kalb. Naam. Ma mal waladu, mal waladu dhariban as-su'ban, dhariban as-su'ban bana. Nih, mal waladu dhariban as-su'bana, ini ma beramal. anak itu tidaklah memukul ular. Ular. Hadhi sama ma'mul. Hadhi sama ma'mul. Huwa dalam mudhofa maf'ul bih. Ma'mul bagi isim fa'il di sini. Ini sebagai khabar ma. Ini sebagai ma'mulnya. Nah, karena dia beramal. Ini dia dhabir ini beramal. Apa yang diamalkannya maka dikatakan ma'mul. Yang diamalkan adalah so'ban maka dikatakan ma'mul. Ini dalam bentuk apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih daripada dharib. Kalau dulu kan ma apa yang ma mal waladu as-su'bana dhariban mal waladu as-su'bana walidan madza atau mas-su'bana al-waladu dhariban ma as-su'bana al-waladu dhariban fa hadha batala amalu. Naam. Sahih madza? Kalau sudah demikian, mas-su'bana al-waladu dharibun. Hakada. Mas-su'bana al-waladu dharibun. Karena sudah enggak beramal. Walad menjadi mubtada, dharibun menjadi khabar mubtada. Kecuali kalau ma'mulnya dalam bentuk apa? Syibal jumlah. Umpamanya, contoh lain, tidak. Ma mal waladu naiman. Mungkin nak terfokus fokus ni. Ada banyak. Nak terbuna. Nah ini. Kita lukan makmulnya dalam bentuk apa? Syibul jumlah. Contohnya ma mal waladu naiman indana. Hada makmul naim dalam bentuk apa? Zaraf indana. Anak itu tidaklah tidur indana. Mana indana? Di sisi kami. Di sisi kami atau di tempat kami. Pada kami. Maksudnya mungkin di rumah kan gitu. Indana mal waladu naiman indana. Nah, ini ma'mul pada naiman. Kalau dulu kan ma indana al waladu naiman. Hada beramal. Ini manya beramal. Nah, kenapa beramal padahal indananya ma'mul pada naimannya dulu kan asli isimnya. Nah, ini boleh kena ma'mulnya dalam bentuk syibal jumlah, dalam bentuk syibal jumlah. Sama seperti khabar tadi, kalau khabarnya dalam bentuk syibal jumlah, maka manya tetap beramal. Tapi kalau dia bukan syibal jumlah, dia tidak beramal. Nah, demikian juga ma'mulnya tidak boleh mendahulukan apa isimnya. Kalau mendahulukan isimnya dia tidak beramal, kecuali kalau ma'mulnya dalam bentuk syibhal jumlah. Bentuk syibhal jumlah maka ma'nya tetap beramal. Contohnya mal waladu naiman indana atau ma indana al waladu naiman. Tapi itulah syarat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Ini untuk bahasan untuk supaya lebih jelas lagi, karena terkadang kaidah butuh penjelasan berkali-kali. Baik, mungkin kita minta kepada pada antum untuk bisa memberikan contoh. Iya, nanti kita lemparkan kepada para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja. Fadli akhil karim. Naam. Mungkin tu'ti misal. Naam. Misal wahid. Al-ma' allati ta'mal amal laysa. Ya. ma ana mudarrisan. Naam. Ma ana ahsanta. Ma ana mudarrisan. Ma ana mudarrisan. Mana khabarnya? Mudarrisan. Mudarrisan. Marfu atau mansub? Mansub. Mansub. Ini khabar ma. Khadar. Mansub. Karena dia beramal, amal laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ananya itu apa? Sebagai apa? Mubtada. Isim. Isim. Oh, bukan mubtada. Isim. Isim ma. Ma. Isim ma. Mudarrisan khabar ma. Khabar ma. Idza quddima khabaruha, kalau khabar dulu kan batil. Ha? Tabtul amal. Tabtul amal. Nah, tabtul. Jadi maknanya batal, amalnya batal. Tapi bukan berarti apa? Batal maknanya. Kalimatnya tidak sempurna atau kalimatnya khata, jumlahnya khata, la sahih. Kecuali cuma dia enggak beramal. Kalau dulu kan bagaimana kalimatnya? Ma mudarrisun ana. Nah, ma mudarrisun ana. Ma mudarrisun ana. Ahsant. Barakallahu fiik. Mungkin nu'til fursah. Baik. Nah. Nah, pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, giliran Anda untuk menyebutkan dan membuat contoh yang di mana contoh dari kalimat yang mengandung ma alati tamalu amal laisa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ikhwah yang di studio tadi yang dan juga telah diterangkan oleh Ustaz. Silakan bagi Anda yang ingin membuat atau menyampaikan contohnya dapat menghubungi kami melalui telepon 0218236543. Baik, untuk kesempatan pertama kita coba angkat. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa ini, di mana? Umm Abdillah Solo. Umm Abdillah Al-Masal. Nah, tafadhali. Silakan. Tanya qabla urang asal, hal fahimtil mawdu' ini? Hal fahimtil mawdu' fahman jayidan? Paham mawdu'nya, bahasannya? Ma Fatimah itu Khalidatan. Afwan ya. Saya tanya dulu, apakah paham bahasan tadi? Ma Alaisa. Ma enggak paham bahasannya? Bahasannya sudah paham, mengerti? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, misal Ma Fatimah itu Khalidatan. Ma Fatimatu talibatan, sahih. Ma Fatimatu talibatan, jayid. Nah. Mungkin Tu'aribin bisa diharapkan, diuraikan jabatan katanya. Ma anta mutada. Ma Fatimah. Ma dulu ma. Ma. Gimana cara menguraikan jabatan kata ma ini sebagai apa? Ma. Ma harfu nafin. Nafi. Naam, hakada. Ma harfu nafin. Ta'mal amala laisa. Ma harfu nafin. Nafin. Ta'malu amala laisa. Amala laisa. Jayid. Naam. Baik, pada dalika Fatimatu mubtada. Fatimatu mubtada. Kenapa mubtada? Kan dia beramal-amal laisa. Isim ma. Iya betul. Kan amal laisa. Bagaimana laisa ini? Bagaimana laisa? Laisa kan masuk pada jumlah ismiyah, so? Asalnya ada Fatimatu talibatun. Itu asalnya. Fatimatu talibatun. Nah, kalau kita masukkan laisa, bagaimana? Laisa. Masukkan laisa. Laisa Fatimatu talibatan. Bagaimana lai? Laisat. Bukan laisat, laisat pakai tata ni karena isimnya muannas. Laisat. Laisat. Fatimatu talibatan. Talibatan. Apa artinya? Fatimah bukan siswi, bukan. Nah, Fatimah bukanlah seorang siswi atau seorang mahasiswi. makna ini sama dengan makna ini. Maknanya sama. Fatimah bukanlah seorang mahasiswi. Maknanya sama. Iya. Makanya tadi apa? Ma allati ta'mal amal laisa. Ma beramal seperti amal laisa. Laisa. Nah ini, terus selanjutnya Fatimah tu ismu ma. Ism laisa. Ya, ismu ma. Marfu'un. Marfu. Ya. Terus marfu'un wa alamatu raf'ihi. Alamatu raf'ihi. Tanda rafanya? Dhammatun. Zahiratun. Zahiratun. Nyata, zahirah nyata fi akhirih. Di akhirnya. Kan nyata nih. Harakat dhammanya nyata. Nyata. Ditulis juga nyata, didengar juga nyata. Terus talibatan? Talibatan khabar ma. Khabar ma. Terus mansub. Mansubun. Mansubun zahiratun. Mansubun wa alamatun nasbihi. Wa alamatun nasbihi fathah. Fathatun. Fathatun zahiratun. Zahiratun. Zahiratun. Di akhirih. Ya. Di akhirih. Ya betul. Jadi ma harfu nafin. Naam. Harfu nafin. Ta'malu amala laisa. Dia beramal seperti amal laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Naam. Wa tansibul khabar. Khabar. Jayid. Fatimah ini menguraikan, cara menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Ismu ma. Ismu ma. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Dhammatun zahiratun. Naam. Dhammatun zahiratun. Zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Terus khabar ma. Talibatan. Talibatan. Khabar. Khabar ma. Khabar ma. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Fathatun. Fathatun. Zahiratun. Naam. Zahiratun. Fi. Fi akhirih. Akhirih. Hakada. Nah inilah cara menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Ya. Baik. Masya Allah. Barakallah fiqh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini dalam menyampaikan contoh noti fursatan ukhras. Nah, noti fursatan. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada yang ingin menyampaikan atau membuat contoh dari pembahasan ma'alati ta'malu amra laisa, huruf ma yang memiliki kedudukan sebagai laisa, dapat menghubungi kami melalui telepon 0218236543. Kesempatan yang kedua. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, Ummu Hanif. Ummu Hanif di mana, maaf? Bekasi. Naam. Naam, assalamualaikum. Tafadhal ya Ummu Hanif. Mungkin la ta'ti misal an yakuna khabaruha shibal jumlah. Ma talibani fil fasli. Elfasot qalilan. Suaranya kurang dengar. Ma talibani fil fasli. Ma. Ma talibani. Ma at-talibani fil fasli. Jayid. Ma at-talibani fil fasli. Ahsan. Naam. Bisa diuraikan jabatan katanya? Irab. Baik. Ma harfun nafi ta'malu amala laisa. Jayid. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Naam. Fatimatu ismun isimma. Marfu'un wa alamatu marfuhu. Afwan. At-talibani isimma. Marfu'un wa alamatu raf'ihi Alif. Li'annahu ismu musanna. Naam. Til fasli khobar lay khobar ma. Diuraikan. Diuraikan lagi tuh. Fi harfu jar. Fi harfu jar. Al fasli majrur bi fi wa alamati jari al kasrah. Naam. Al jumlah tu jumlah wa syibhul jumlah. Al jumlah al jar wal majrur. Al jar wal majrur khobar ma. Fi mahalli. Fi mahallin. Nasbin. Khobar ma. Khobar ma. Nah, itu tentu tentunya i'rab yang apa? Simbol. Yang mudah, yang singkat aja, yang praktis saja. Iya. Baik. Coba bisakah dilukan khobarnya? Bisa, Ustaz. Hah? Bisa, kan ada sibul jumlah. Ya, bisa, boleh. Ma fil fasli at-talibani. At-talibani. I'rabnya bagaimana? Ma harfun nafi ta'malu amalan laisa. Fil fasli fi harfu jar al fasli majrur wa alamatu jarihi al kasrah. Naam. Wal jumlatu wa syibul jumlah. Syibul jumlah jar majrur fi mahallin nasbin khabar muqaddam ma. Naam, khabar ma al muqaddam. Khabar ma al muqaddam. Jayid, ahsan. At-talibani. Ismu al-mu'akhir ya. Naam, ismu ma? Ismu ma al-mu'akhir. Al-mu'akhir. Naam. Marfu wa alamatu rafihi alif li'annahu musanna. Ahsan, barakallahu fik. Barakallah. Nah. Syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, itulah apa? Tentang masalah sebagai contoh terkait dengan apa ma allati ta'mal amal laisa. Baik, kita masuk pada at-tadrib al-ashir, latihan yang ke-10. Naam. Fadhli akh, iqra. At-tadrib al-ashir. Hadi mudari' al-af'ali al-atiyati. نعم هاتي مضارع الأفعال الآتية ترجمهkan berikanlah mudhari bagi fi'il fi'il berikut ini. نعم jadi diminta ada fi'il mudhari'nya, yang ada adalah fi'il madhi. Nah, ini untuk mengetahui fi'il mudhari'nya apa, kembali ke mana, kembali ke mu'jam, kembali ke kamus mu'jam. Ya. Harus kembali ke mu'jam. Kalau kita tidak tahu mudhari'nya, kecuali kalau kita sudah tahu karena sudah terbiasa dengan kata-kata yang ada di sini, tidak ada, tidak asing lagi, dan sering kita menyebutkan kata-kata ini, tentu mungkin tidak perlu merujuk ke kamus. Tapi kalau kita belum tahu atau ragu, maka mau tidak mau harus ke lihat ke kamus. Nah, di kamus itu akan disebutkan fi'il mudhari'nya. Nah, cuma ini perlu saya sampaikan, barangkali terutama yang pendengar maupun pemirsa TV Raja yang baru, bagaimana untuk mengetahui fi'il mudhari' yang ada di kamus. Nah, ini sedikit perlu diterangkan. Di kamus atau ma'ajim atau mu'jam, rata-rata tidak disebutkan fi'il mudhari'nya, atau tidak dituliskan fi'il mudhari'nya, tidak dituliskan fi'il mudhari'nya. Itu umumnya. Termasuk kamus mu'jam yang dikarang oleh para ahli bahasa orang Arab Timur Tengah. Ya, enggak disebutkan, enggak ditulis fi'il mudhari'nya. Coba dikasih apa isyarat, apa kode, tanda. Nah, ada satu kamus dikarang oleh ulama kita, kamus Mahmud Yunus. Masya Allah, ini kamus ini termasuk kamus bagus untuk pemula. Ya, tentu dalam kamus ini tidak semua kata-kata disebutkan. Ya, memang kamus itu dibuat oleh Profesor Mahmud Yunus rahimahullahu taala untuk pemula. untuk pelajar. Nah, oleh karena itu beliau menulis fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya ditulis. Contoh, kata-kata kataba. Kita ingin mengetahui kata kataba, carilah bagian kaf, bab kaf. Nah, nanti setelah kaf cari huruf-hurufnya selanjutnya, ta, baru ba, akan ditemui makna kataba. Kemudian mudhari'nya Pak, ini ada fi'il madhi menunjukkan masa lampau ya. Nah, mudhari'nya menunjukkan sedang atau akan datang, ya tubuh. Yaktubu. Kataba yaktubu. Kemudian masdarnya kita adalah kitabatan. Kitabah dan seterusnya. Nah, hanya sampai di sini ditulis di kamus. Nah, ini mudhari'nya. Di rata-rata kamus berkata-kata katakan atau mu'jam enggak ada kata mudhari'nya disebut ditulis seperti ini. Nah, hanya di antara kamus itu adalah kamus Muhammad Yunus. Nah, bagi pemula silakan beli apa memiliki kamus itu supaya tidak kesulitan. Nah, adapun di kamus umum jam lainnya itu mudhari'nya enggak disebutkan. Hanya tulis ini kataba. Kemudian kasih garis, kasih dhamma. Baru masdar. Nah, baru di sini artinya menulis. Nah, nanti jalasa, kemudian kasrah. Nah, kasrah, julus masdarnya. Kalau masdar disebutkan masdarnya, semua kamus disebutkan masdarnya. Kemudian fataha, masalan. Nah, kemudian fathan. Nah, demikianlah rata-rata kamus disebutkan. Ini apa maksudnya? Ini maksudnya inilah fi'il mudhari'. Menunjukkan bahwa ain fi'ilnya berdhamma. Ain fi'il adalah huruf yang kedua. Harfu tsani. Ini dia. Kataba. Huruf pertama disebut apa? Fa. Fa. Fa apa? Fa'ul fi'il. Fa'ul fi'il. Fa fi'il. Sebagai fa fi'il. Kemudian sebagai fa fi'il yang ini ta. Huruf yang kedua sebut apa? Ainul fi'il. Ain fi'il. Ini yang ketiga? Lamul fi'il. Lam fi'il. Karena berasal dari acuan daripada fa'ala. Acuan daripada fa'ala. Fa'ala. Fa, di awalnya fa, di tengahnya ain, di akhir lam. Makanya huruf yang pertama dikatakan fa fi'il, huruf yang kedua ain fi'il, huruf yang ketiga lam fi'il. Nah, ini kalau ain fi'ilnya barid dhamma ketika mudhari'nya dhamma, maka di kamus ditulis harakat dhamma. Berarti apa? Dibaca yaktu, bukan yaktabu dan bukan yaktibu, tapi yaktubu. Nah, kemudian kalau harakatnya di bawah garis berarti ain fi'ilnya kasrah. Ain fi'ilnya kasrah. Berarti ain mana ain fi'ilnya? Lam. Berarti yajlisu. Jalasa yajlisu. Kalau harakatnya di atas garis adalah fathah, berarti ain fi'ilnya baris fathah. Ain fi'il sini apa? Ta. Berarti fataha yaftah. Yaftahu. Yaftahu. Nah, itulah rata-rata kamus dikasih apa? Kasih isyarat, kasih tanda. Nah, untuk menyingkatkan. Tentu barangkali bagi pemula agak kesulitan. Ya, apalagi pemula dari enggak punya basic sama sekali, agak kesulitan seperti ini. Nah, kalau merasa kesulitan, cari kamus seperti Ibnu Yunus di antaranya, nah itu disebutkan fi'il mudhari'nya, ditulis langsung. Nah. Jadi, saya katakan kalau di sini minta fi'il mudhari', kalau kita tidak tahu, maka kembalilah ke kamus atau mu'jam. Baik, fadhal akh. Bisa dijawab itu? Ada di sini kaf. Ya, fadhal. Kafala. Kafala yakfulu. Kafala yakfulu. Yakfulu. Ini kafala yakfulu kaflan wa kafalatan. Kafala. Tahu dengar bahasa kafala? Mendapat kafala? Kafala itu dapat bantuan. Kafil. Kafil itu orang yang memberikan bantuan dan juga orang memberikan jaminan. Kafil. Juga disebut juga sponsor. Nah. Kafil. Kalau antum mau ke Timur Tengah, mau kerja, mesti ada kafil. Gak bisa antum, sekalipun antum banyak duit, gak bisa terbang ke sana begitu aja. Kalau untuk kerja ya, ya mesti ada kafil. Yang sponsor sebagai penjamin, nah ini kafil. Jadi kafala yakfulu. Jadi mudharinya apa? Kafala yakfulu. Fadal. Nah, mungkin kita kasih kesempatan ini. Ya, di latihan ke-10 ini, ya. Silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya, ini adalah latihan untuk menyebutkan fi'il mudhari'nya. Mungkin kalau ada kamus silakan buka kamus. Baik. Nah. Tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk buka kamus. Iya. Iya. Silakan bagi Anda yang sudah mengetahui jawabannya dapat menghubungi kami 0218236543 untuk penelpon yang ketiga di malam hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Fatimah di Bekasi. Nah, Ummu Fatimah. Nah, Ustaz. Ya. Nah, tafadhali. Nah, Ustaz. Ghafala yaghfilu. Nah. Ghafala yaghfilu. Sudah buka kamusnya? Ngeliat di kamus yang terjemahan di itu, Ustaz, di apa namanya, di Android gitu, Ustaz. Belum buka di yang mana? Yang ghafala. Enggak. Ya, nah, sudah buka kamusnya? Belum semua, Ustaz. Belum belum semua dibuka, Ustaz. Belum semua dibuka? Naam, Ustaz. Dapat ke apa mudhari'nya? Ghafala yaghfilu. Yaghfilu. Nah, Ustaz. Apa artinya? Ghafil itu lalai, Ustaz. Nah. Ghafala yaghfulu atau ghafala yaghfilu? Coba buka kembali kamus ya. Nah, Ustaz. Nah. Kalau tidak salah itu ghafala yaghfulu. Yaghfulu, Ustaz. Ghaflan. Nah. Coba nanti rujuk kembali. Nah, Ustaz. Ya. Supaya ditakkidkan ya. Iya, iya, Ustaz. Jadi ghafala yaghfulu, ghaflah. Ghaflah, baik, Ustaz. Lalai bana saha, yashu, lalai. Falaqa yafliqu. Kemudian falaqa yafliqu. Yafliqu, betul. Falaqa yafliqu. Falqan. Kemarin ada terkait ayat ini, inna allaha faliqul habba wan nawa. Inna allaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir-butir, butir dan biji-bijian. Butir dan biji. Iya. Nah, asal mana falaqa adalah membelah. Iya. Kalau ya tentu kalau biji itu biar tumbuh kan harus terbelah dulu. Oh gitu. Iya. Nah. Halo? Iya, kalau dengan makna meledakan itu salah, Ustaz ya? Apa? Meledakan, Ustaz. Meledak, ledak, meledakan itu. Meledak. Meledakan. Iya, Ustaz. Salah. Bukan, itu falaqa itu membelah. Oh, membelah. Syaqqa. Kalau meledakkan fajjara yufajjiru. Fajjara. Nah, fajjara yufajjiru. Itu meledakkan. Makanya terjadi infijar. Ledakan. Infijarun syadid. Ledakan apa? Dahsyat. Dahsyat. Nah, Ustaz. Asifa. Nah, asifa. Namunya di kamus itu yang ini yas'afu, Ustaz. Asifa yasafu. Ya'safu. Ya. Ya'safu. Hamzah bukan ya, bukan ain ya. Asifa ya'safu. Asafan. Oh, ya'safu. Iya, asifa ya'safu. Nah. Memberi maaf Ustaz ya. Kenapa? Minta maaf. Iya, minta maaf. Nah. Itu banyak maknanya, bisa menyesal, iya. Asif nih. Asif ya Ustaz. Maaf Ustaz. Yes. Nah. Oh gitu Ustaz. Nah, Ustaz. Taib. Nahara. Nahara. Yanharu. Yanharu. Betul. Nahara yanharu. Bermakna menegur Ustaz. Betul. Iya. Mana apa? Menegur betul Ustaz. Yanhar. Mana zajara? Membentak. Oh membentak. Iya. Dan ukuran fala takullahuma uffin wala tanharhuma. Hmm. Jangan dibentak. Oh gitu. Kalau keduanya itu orang tua. Kalau mana menegur kurang tepat Ustaz ya? Enggak. Iya. Oh nam Ustaz. Terus abara. Nahara yanharu nahran. Oh gitu. Nam. Abara ya'buru. Abara ya'buru. Apa arti abara ya'buru? Anda lihat di sini menyeberang Ustaz. Betul, menyeberang. Betul. Makanya tempat menyeberang katakan ma'bar. Ma'bar. Jembatan dikatakan apa? Tempat penyeberangan, ma'bar. Ma'barun. Iya. Betul, nah, menyeberang. Warada yaridu. Warada yaridu. Naam. Seperti wajada yajid Ustaz ya. Naam, warada yaridu bermakna hadara yahduru, datang. Oh, datang. Naam. Naam Ustaz. Farra yafirru. Farra yafirru. Iya. Berlari Ustaz ya. Bukan lari. Apa namanya? Haraba. Iya. Kalau farra yafir itu bukan bukan jara ya, jadi bukan berlari. Iya jar. Iya. Ini farra yafir di mana apa? Kabur. Oh kabur. Iya. Haraba. Oh beda lagi. Melarikan diri gitu maksudnya Ustaz ya? Iya lari. Oh lari. Iya lari. Ya. Lari. Bukan nah. Berlari. Jadi oh, lari. Betul. Farra yafiru. Nah. Iya. Taib Ustaz. Wa farra min al-bait. Lari dari rumah. Dia lari dari rumah. Farra min al-bait. Ay haraba. Naam. Kabur dari rumah. Ah, iya Ustaz. Terus sabaqa yasbiqu. Naam, sabaqa yasbiqu. Betul. Mendahului Ustaz. Naam, mendahului. Atasnya. Baik, mendahulunya. Salaqa yasluku Ustaz. Salaqa yasluku. Betul. Bermakna mendidik, betul Ustaz. Kenapa? Mendidik. Salaqa yasluku. Kenapa mendidik? Apa mendidik? Mendidik Ustaz maksudnya. Enam. Dari enam. Iya. Iya, iya. Makanya masluk. Masluk. Bisa salaqa yasluku, merebus. Merebus, rebus. Iya, oh, makanya iya. Apa? Baidun masluk. Mama ada baidun masluk. Telur rebus. Nah, iya. Saya Ustaz. Anda boleh ikut jawab yang tadi Ustaz. Apa? Yang contoh yang tadi Ustaz. Mana? Yang tadi yang pertama di latihan nomor 9 Ustaz. Oh ya, silakan. Nah, tafadhali. Tolong dikoreksi. Mal abu muwazzafan Ustaz. Mal abu muwazzafan. Betul Ustaz. Betul. Nah. Terjemahkan. Terjemah. Ayah itu bukanlah seorang pegawai. Iya betul, ayah itu nah. Bukanlah seorang pegawai. Mal abu muwazzafan. Nah, Ustaz satu lagi boleh Ustaz? Iya. Ma tahtal maktabi hakibatan. Ma tahtal maktabi. Tahtal maktabi hakibatan. Haki? Hakibatan Ustaz. Hakibatan. Nah. Kenapa mansub hakibatannya? Oh, tidak berlaku Ustaz. Tadi agak pusing nyimaknya Ustaz. Ma? Nyimak kaidahnya Ustaz. Buka itu kan isimnya muakhar. Nah, hakibatun Ustaz ya. Hakibatun ya. Oh, nah. Ustaz, kan isimnya marfu. Salah pemahaman Ustaz. Iya, ma tahtal. Ma tahta eh? Ma tahtal maktabi. Ma tahtal maktabi hakibatun. Oh, hakibatun. Iya, isimnya muakhar, khabarnya muqaddam. Oh, nah Ustaz. Nah, sama sahih. Seperti ma fil qaryati masjidun gitu Ustaz. Nah, ma fil qaryati masjidun, sahih. Sahih Ustaz. Ya, tidak ada itu. Di kampung itu masjid. Sebuah masjid. Sebuah masjid. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Iya. Nah, barakallahu fiik. Siapa kalau Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Fatimah yang telah bergabung. Nah, Ustaz, kita lanjutkan atau kita lanjutkan latihan yang ke 11. Naam. Fadhil ya, ikra. At-tadribu 11. هاتي جمع الأسماء الآتية نعم Ati jam'al asma'il atiyati. Apa artinya? Berikan jamak pada isim-isim berikut ini. Nah, datangkan jamak isim-isim berikut ini. Diminta jamak. Berarti yang ada ini apa? Mufrad. Mufrad. Ya. Santaib. Apa saja isim itu? Yatim. Yatim. Kemudian? Kuflun. Kuflun. Thumma? Jihatun. Jihatun. Abidun. Nah, abidun. Taib. Yatim. Yatama. Yatama. Yatim jamaknya apa? Yatama. Atau aitam. Aitam. Ada keduluan dia kata jamak ai jamak ada? Ai jamain? Jamak taksir. Jamak taksir, sahih. Jadi yatim. Yatim apa? Yatama. Yatama. Kadzalika wa aitam. Apa artinya? Anak-anak yatim. Anak yatim. Jayid, fadhil ya. Ya, tersisa tiga kata di latihan ke-11 ini untuk menentukan jamak dari kata-kata yang tersebut atau kata-kata mufrad yang ada di latihan 11. Silakan bagi Anda yang sudah memiliki jawabannya 0218236543. Nah, ya, baik. Sebentar. Ini juga untuk mengetahui jamak juga lihat kamus. Ya. Nah, terutama jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Nah itu di kamus semuanya disebutkan jamak ini. Disebutkan semuanya. Yang enggak disebutkan adalah jamak mudzakkar salim. Artinya mudzakkar salim jamak yang beraturan. Kenapa enggak disebutkan dia? Karena sudah ada rumusnya, sudah ada kaidahnya. Ya. Sudah ada kaidahnya, tinggal di apa? Diacu dengan kaidah tersebut. Tambah ya waw tambah nun atau tambah ya tambah nun. Contohnya apa? Muslimun, muslimuna atau muslimina. Nah, mukmin, mukminuna, mukminina. Taibun, taibuna, taibina. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Demikian juga jamak muannats salim juga secara umum tidak disebutkan. Secara umum tidak disebutkan. Nah, yang disebutkan adalah jamak taksir. Ini disebutkan karena jamak taksir, jamak enggak beraturan rata-rata sama'i. Sama'i. Ya. Memang ada beberapa rumus, ya, tapi tidak semuanya. Nah, seperti sighah mutahal jumu' itu juga jamak taksir, timbangan mafa'il atau mafa'il. Nah, itu juga disebutkan dalam kamus. Nah. Apa tandanya? Nah, biasanya umpamanya kutub. Nah, kitab. Kita ingin mengetahui jamak kitab. Apa jamak kitab? Lihat kamus. Lihat bagian kaf dan ta tadi. Sama seperti mencari apa? Kata kerja dasar, kataba. Cari di kata dasar kataba. Lihat kataba, ketemu kataba. Nanti lihat di bawahnya terus akan ketemu kata kitab. Nanti setelah kitab ada tanda jim. Nah, ini maksudnya jam'uha, jamaknya, pluralnya adalah disebutkan selanjutnya kutub. Nah, kutub. Kitab, kutub, semua kamus. Semua kamus disebutkan. Ya, terutama kamus-kamus induk, ya, disebutkan. Kitab, kutub. Umpamanya kita mau cari jamak kalam. Mana kalam ya, akh? Pena. Kita cari bagian apa? Qaf. Setelah qaf, lam. Dia cari bagian huruf lamnya. Lam. Tentu agak sudah agak ke tengah dia. Qalam. Nanti dah ketemu nanti qalama, nanti ketemu apa? Qalam. Nanti setelah qalam ada jim. Berarti jamaknya disebut apa? Aqlam. Aqlam. Nah, ini kode. Jam itu masuk jam'uha, jamaknya, pluralnya. Baik, fadal. Ya, silakan bagi tadi Bapak atau Ibu yang sudah terhubung, apakah masih terhubung? Untuk menjawab latihan yang ada di latihan ke-11 ini, menentukan jamak yang ada pada kata-kata mufrad ini. Ya, halo, sudah masih terhubung? Ya, kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin menjawab latihan ke-11 ini, menentukan jamak, dapat menghubungi kami melalui line telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Ummu Abdillah, benar? Iya, iya. Nah, silakan. Iya. Uflun. Uflun. Akfalun. Akfalun. Iya, betul. Buka kamus? Halo. Kan Ustaz tanya sama anu belajar sama keponakan. Oh gitu. Masyaallah. Iya, betul. Sahih. Kuflun akfalun. Ada jamak lagi kufulun. Nanti bisa dibuka kamus, ya. Ya. Kalau mau kamus Arab tuh mu'jam al-wasit, itu kamus bagus untuk kamus Arabnya. Al-mu'jam ya. Al-wasit. Ya, ya. Kuflun akfalun wa kufulun. Ya. Apa arti kuflun? Gembok, Ustaz. Gembok. Iya. Gembok. Iya, bukan kunci ya. Kalau kunci yang seperti kunci motor itu miftah. Ya. Itu bukan kuflun. Kalau kuflun itu gembok, ya. Untuk gerbang ada gemboknya, ya. Kuflun. Taib. Sama? Jihatun. Jihatun. Jihatun. Jihatun. Saya ini jamak muannas. Jihatun, jihatun, jamak muannas. Taib, apa itu jiha? Arah ya. Arah. Nah, juga sisi. Nah, ya arah. Nah, jihatul yamin, arah kanan. Arah kanan. Iya. Thumma abidun. Abidun. Taib, abidun. Jamu'a ubadun. Ubadun. Jaid. Abidun ubadun. Atau juga abadatun. Abada. Abadatun. Iya. Juga terkadang ada jamak mudzakkar salimnya abiduna, abidin, artinya yang menyembah. Nah, dalam surah apa? Al-Kafirun kan? Wala ya, antum abidun. Itu jamak mudzakkar salim, menyembah. Itu artinya menyembah. Kalau abad, kalau obad itu apa? Hamba. Iya. Hamba-hamba. Abad itu penyembah. Ini penyembah. Iya. Itu jamak apa? Jamak tak? Taksir. Jamak taksir. Nah, masyaallah. Syukran, barakallahu fik. Fik barakallahu fiyakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah yang terhubung kembali. Namsat. Ya, itulah kajian kita malam ini. Baik. Jadi, saya ulang kembali kalau terkait dengan mencari makna daripada satu kata, baik itu kata kerja madhi atau mudhari atau bentuk isim lainnya, maka harus kembali ke kamus. Demikian juga untuk mengetahui jamaknya, kalau kita tahu maka kembali ke kamus. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Salah satunya ada dari hamba Allah di Bogor. Misal mau bertanya, bagaimana cara membedakan huruf ma yang bermakna apa dan huruf ma yang bermakna bukan? Dan satu lagi, Ustaz, apakah isim dari huruf ma tersebut bolehkah menggunakan kata benda? Contohnya seperti ini, ma kitabi sagirun, bukuku bukan yang kecil. Demikian, jazakumullah. Baik, untuk mengetahui antara ma nafiyah dengan ma lainnya seperti ma istifham, ya, itu terutama dari siyakul kalam, susunan kata. Nah, susunan kata. Nah, kalau dia ma nafiyah itu seperti alati ta'mal amal laisa, ada isim ada khabarnya. Berarti minimal dia dua kata. Dia dua kata. Berarti contoh tadi apa dibuatnya? Ma kitabi saghirun, bukan saghirun, saghiran. Nah, karena dia beramal. Ma kitabi saghiran. Kitab saya bukanlah kecil. Nah, itu betul, jumlahnya betul, cuma khabarnya mesti mansub. Saghiran, bukan saghirun, ya. Ma kitabi saghiran. Nah, kalau dia ma istifham, contoh ma hadha. Nah, ma hadha, apa ini? Itu satu kata cuma. Selain ma, itu hadha satu kata, berarti ma istifham. Bukan tu ma, ma nafiyah. Kalau ma nafiyah mesti ada isim dan khabarnya. Nah. kemudian kalau ma istifham dia boleh masuk dha. Ya. Madza indak? Kalau ma nafi tidak boleh masuk dha. Madza indak? Nah. Apa yang ada padamu? Madza indak? Nah, jadi yang jelas bisa dilihat dari susunan kata apakah itu menunjukkan istifham atau bukan. Nah, ya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Bogor tadi dan kata yang telah disebutkan atau contohnya ma kitabi sagiran itu benar saja. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Tapi mohon maaf ini agak keluar dari pembahasan. Ustaz Afwan mau bertanya perbedaan arti pada kata bahasa Arab yang dimana artinya adalah anak, yaitu bunaya, gulam, walad, dan ibn. Bagaimana cara membedakan secara maknanya Ustaz? Oh iya, bunaya itu kan bahasa halusnya berarti pada ibn, ibnun. Jadi ada saya tulis dulu. Apa tadi? Ada kata apa? Gulam ya. Nah, kemudian ibn. Kemudian apa? Bunaya. Bunaya sama dengan ibn. Nah. Dari kalimat ibn. Walad. Ya, walad. Nah. Waladun. Terus ada lagi? Yakfi. Nah. Iya. Nah. Apa bedanya nih? Kalau gulam ini ada anak kecil. Bukan, umpamanya kan bukan anak, saya punya anak, ya kan? Nah, bukan dikatakan gulam, hadza gulami, bukan. Jadi gulam ini panggilan untuk anak kecil. Bahasa kita ini terkandung sukunya. Ya, bahasa Melayu budak. Eh budak mau ke mana? Budak sini. Bahasa Melayunya budak. Nah, itu anak kecil. Kalau di sini apa? Orang Betawi apa? Entong ya? Entong. Iya. Entong itu kan panggil anak kecil kan? Nah, kalau orang apa? Orang Padang buyung. Buyung. Ah, buyung. Kalau perempuannya upik. Itu panggilan untuk anak kecil. Nah, ini bahasa Arab dikatakan gulam. Nah, kalau ibin ini anak, anak siapa? Ya, kalau kita ya anak semuanya saya punya anak laki-laki ibin. Nah, ini ibin adalah anak laki-laki. Anak dalam arti keturunan. Nah, keturunan betul. Nah, ini. Jadi ini walaupun sama si siapa? Kecilnya. Ini anak kecil, ini juga ibin juga anak kecil, walaupun juga dikata anak kecil kan itu. Nah, kalau ini gulam ini apa? Bukan keturunan untuk umum anak-anak kecil. Nah, seusia. Iya, kalau ibin, nah ini anak keturunan, anak saya namanya kan. Nah, kalau laki-laki dikatakan ibin. Kalau dia wanita, bintun. Nah ini. Nah. Kalau walad ini umum, anak termasuk anak laki-laki dan anak perempuan. Makanya kalau ditanya kamu walad dan laki, berapa? Maksudnya berapa anakmu? Masuk anak perempuan, masuk dihitung. Ini umum. Dan juga dalam agama kata-kata walad bukan saja anak, bahkan cucu masuk walad. Perhatikan tentang ahli waris. Kalau bicara tentang ahli waris, nah suami mendapatkan pusaka dari istrinya berapa separuh kalau istri tidak punya walad. Maksudnya bukan anak semata-mata, termasuk cucunya. Nah ini umum walad, bahasanya di umum lagi. Nah, lai umum ini bukan saja anak, bahkan cucu juga termasuk kata walad. Nah, kemudian yang kedua, walad ini digunakan bukan untuk hanya laki-laki saja, terkadang masuk anak perempuan. Nah, terkadang bisa terkadang untuk laki-laki. Walad anta walad ta'al. Ya, nah, maksudnya laki-laki kan, nah laki-laki. Terkadang digunakan untuk umum perempuan masuk. Maka seperti contoh kamu waladan laka. Kamu berapa anakmu? Ya, berarti apa? Anak laki-laki juga dihitung, anak perempuan juga dihitung. Tapi kalau ditanya, kam ibnan lak, kalau itu ditanya, kam ibnan laka, berarti apa? anak laki-laki. Berapa anak laki-lakimu? Kam bintan laka, berapa anak perempuanmu? Nah, itu membedakan antara ini. Saya kira wadah jelas ya. Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi yang bertanya melalui pesan singkat. Dan kita sudah sampai ke penghujung acara. Mungkin ada ikhtitam yang perlu disampaikan kembali, Ustaz? Ya, ikhtitam tidak ada lain seperti biasa sampaikan, ulangi terus mengulangi pelajaran. Muraja'ah. Kalau perlu dari awal lagi di muraja'ah terus. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.